سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا ومنهاج حياتنا اللهم اهد قومنا بهدي القرآن فإنهم لا يعلمون اللهم اهد قومنا بهدي القرآن فإنهم لا يعلمون اللهم اهد قومنا بهديك فإنهم لا يعلمون اللهم إنا نجعلك في نحور من عادانا ونعوذ بك من شرورهم اللهم فقهنا في الدين وأعنا على اتباع سنة نبيك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم اللهم قومنا إذا عوججنا وأعنا إذا استقمنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا Alhamdulillah. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, barakah, inayah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita baik pribadi maupun keluarga dan sebuah masyarakat. Di mana kita tidak pernah lupa setiap detik bahwa kita adalah faqirun ilallah wallahu huwal ghani. Kita adalah orang yang sangat berhajat kepada Allah dan Allah adalah zat yang maha terkaya daripada hambanya. Di mana kita dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan pilihan yang baik darinya semata-mata, kita telah rasa yakin bahawa kita telah pun berada di atas jalan kebenaran. Cuma tidak siapa yakin bahawa kebenaran yang kita berada hari ini, kita telah terasa kita sudah benar-benar menjalankan kewajipan sebagai seorang yang berada di atas jalan kebenaran dengan sepenuh arti. Setiap orang yang kalau dia tu betul-betul insaf dan dia perhati diri dia dengan perhatian yang benar-benar insaf pula, dia dapati bahawa sedirinya duduk di antara dia tu tidak puas hati dan bapa boleh terima sekala-sekala. Baik amalan dia semaya dia, baik puasa dia, baik mengaji dia, baik terhadap suami dia kalau isteri, baik terhadap isteri dia kalau dia tu suami, terhadap anak-anak dia kalau dia ibu dan bapa, terhadap kawan-kawan dia, terhadap orang-orang yang dia dakwah, terhadap orang-orang Islam, terhadap orang-orang kafir, semuanya kita terasa kata kita tu sudah berada di atas benar, tetapi kita tidak jalan kewajipan seseorang yang berada di atas jalan benar dengan sebenar-benar kewajipan. Sebab itulah kita kaji diri kita sebagai ringkasnya kalau kita nak prambun ataupun nak cuba hisabkan diri kita, seperti mana Umar berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hitungkanlah diri kamu sebelum kamu diperhitungkan oleh pihak kerajaan Allah Ta'ala. Maka semua kita dapat pasti bahawa diri kita duduk di antara tidak puas hati hak banyak, mari bobo berasa boleh kira tu sikit-sikit. Kalau lebih pada tu, tu berasa jari-jari temu benar. Kalau berasa puas hati, sudah semaya berasa puas hati, semaya kita saat ini jari benar. Sama telah sudah menggalai. Dan semua hidup kita semaya lah kita berasa ibadat sejati. Bahawa kita sudah semaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berasa susah hati kita. Sebab semaya kita dipenuhi dengan lalai, dipenuhi dengan berbagai-bagai riak, dipenuhi dengan berbagai-bagai sifat yang boleh merosakkan kebulatan ikhlas kita dan boleh merosakkan kebenaran ittiba' kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah, maka selama mana kita duk prakmun ataupun muhasabah diri kita ni, duk di antara banyaknya hak tak puas hati dan terkadang-kala tu berasa bobo boleh kira, sangat jarang benar berasa kena tu, maka sudah tentu kita tu tak puas-puas lah untuk berusaha belah mana. Dia ada penyakit juga. Dia penyakit tu bukan makna dia jadi dengan secara automatik tak. Dia penyakit. Nah, jadi kita tidak berhenti-berhentilah duk nak mikir bagaimana nak mengatasi penyakit yang menyebabkan kita tu tidak puas hati lagi dengan amalan kita tu. Kalau kita tak tengok lagi balik buat benda karut, balik kira benda molek, hak kita letak hati nawai itu habis gain dah, mari di rumah habis gain nak semayang sejik jemaah habis gain dah, nyegi duk lalah sekerak semayang badan banyak lagi. Sama telah benda-benda hak besing kuih dengan tangan, sepak dengan kaki, bela-bela, jalan, bela-bela, tidur, bela-bela, berlari. Ibadat besing tu, tu kokoh tak ada arah nak kira lagi kata. Tak ada jalan nak masuk dalam puas hati kita. Hak kita penjera habis rai nak tikai bulat benda tindah, nak jadi molek ikhlas tu. Nah, berasa nak turut itibak Nabi habis rai tu. Duduk di atas hak tak puas hati lagi. Jarai-jarai sangat mari tukar kita hati berasa kecil dan berasa bersih sungguh, semaya kita tu berasa bobo boleh kira boleh terima. Cuba kita cek tengok dalam masa sehari-hari berapa kali semaya kita hak kita berasa boleh terima, dan berapa kali hak kita berasa kata pula dah saat ni khabar-khabar assalamualaikum. Belum ada tu tak khabar gapo. Cuba kita cek tengok puak kita ni duduk dalam ayat tu ke tak. Kalau duduk dalam ayat tu lagi, berarti kita tu duduk tengah-tengah, duduk usaha lagi nak menghapuskan penyakit-penyakit yang ada dalam batin kita. Dia penyakit juga. Tak ada arah nak buat batin kita ni sudah rosak. Supaya kayu pahu tak ada arah nak buat, we gagah. Mari digapa-gapanya terima patahlah kayu pahu ni. Tapi kayu makan di bubuk, makan di ulat ni, tinis digapa sikit, patah lalu. Begitulah kita jiwa, kita jiwa yang dimakan bubuk. Maka dalam semaya tak ada orang nak tak ada orang nak petingnya giprat takut tak tahu mana-mana. Nah, kabar-kabar sudah semaya baru lek-lek dia mari. Di situ baru kita sesak mari. Itu pun suka kurang orang yang memeriksa diri belah tu. Nah, hak banyaknya yang tak khabar langsung. Sudah semaya pun tak khabar. Puas hati, tak puas hati pun tak khabar. Nah, berasa kata semaya sudah pergi. Supaya sudah akan nasib pergi. Tak ada kuasa nak kira. Tak ada berasa nak prambun, tak ada berasa nak hisap. Sedangkan nah, dalam Islam merupakan suatu amal yang patut dihisapkan oleh setiap orang. Oleh itu, marilah kita hubung lagi risalah pembinaan peribadi Muslim dan keluarga Muslimah lagi. Kita sambungkan lagi, teruskan lagi risalah kita, sama ada melalui majlis ilmi, melalui majlis lain-lain lagi di kawasan-kawasan lain, majlisul ilmi di sini, majlisul ilmi di mana-mana, nah usaha-usaha dakwah di mana-mana, kita usaha supaya terbinanya kepribadian kita sebagai seorang muslim, istri kita sebagai seorang muslimah, keluarga kita sebagai sebuah keluarga Islam yang mana zahirnya boleh dikatakan diterima dan rasa boleh kira walaupun nak pergi puas hati itu boleh jadi kena makan masa lagi. Nah, oleh itu maka sesuai dengan itu kita tazkirah mingguan kita ada berubah sikit. Sejak daripada keluar 51 sampai pada seterusnya insya-Allah kita akan keluar bentuk kitab kurah kitab sikit. Dalam bentuk dulu tu orang panggil bentuk nasyrah sebaran. Ni disyau oleh setengah-setengah ikhwah kita supaya jadikan satu naskah kitab, sekurah kitab. Nah, setiap minggu tu baik sekurah-sekurah. Nah, bawah sampai 10 minggu akan dibukukan oleh pres tu baik mai sebuah buku. Siapa berasa nak ambil hak uyah tak ambil hanung tak apa. Hak ning-ning jadi untuk belajar kita, untuk kita ni baca main-main bila-bila nak tidur, bila-bila nak bangun. Untuk kita berdakwah, sahabat-sahabat mari rumah kita, kita hadiah dan kita apa dia apa sahaja kita nak boleh buat dengan kurang hak dar kita lah ni. Lepas tu 10 minggu kita janji dengan pres yang waktu baik jadi sebuah 80 muka. Siapa berasa nak ambil hak nung, nah nak beli hak nung pun kita sediakan lebih kurang dalam 400-500 buah untuk kepada mereka yang nak jadikan bahan ilmiah di rumahnya untuk diri dia dan untuk anak cucu dia hari depan dia dan sekarang dia insyaAllah ta'ala. Maka itulah perjanjian kita dan suatu peningkatan kita dan kita akan rekam setiap kaset itu melalui nombor-nombor ini insyaAllah ta'ala. Nah, kita akan terbit jadi jilid dan kita akan tandakan rekaman kaset dalam jilid itu dari rekaman kaset nombor berapa sampai nombor berapa untuk jilid ini supaya mudah bagi orang yang nak cuba menerima penerangan kepada tazkirah ini menurut tali-tali kaset insyaAllah ta'ala. Sebab sudah tentu tazkirah ni bukan kitab panjang lebar yang kita syarah berpanjangnya boleh baca dengan reti selalu. Nah, banyak kata tazkirah kita menulis dalam bentuk pandak-pandak boleh jadi sebagai suatu pala cerita untuk kita nak syarah dalam majlisul ilmi. Sebab tu orang makan tazkirah saja tak dengar kaset atau tak mari majlis ilmi boleh sekitar 20%. 80% lagi hidup dalam keadaan syarah kita. Sebab itulah kalau kita baca sungguh majlis ilmi tazkirah ni dalam 20 minit habis dah. Tapi kita terangkan sampai 2 jam dalam tazkirah ni. Nah, sebab itulah royak dah katanya boleh sekitar 20% atau 30% orang yang mengikuti tazkirah tanpa mengikuti majlis ilmi atau kaset-kasetnya. Sebab ia merupakan suatu kepala-kepala permasalahan. Dan kadang-kadang itu sangat berhajat kepada syarah. Kalau kita faham sendiri boleh disalah dalam fahaman kita atau segera faham kita itu kepada suatu makna yang bukan kepada asli dan maksud makna yang sebenar baik kepada ayat Quran maupun kepada hadis Nabi SAW. Maka saya sebab itulah tupai ulama tidak berhenti-henti. Tiap-tiap kali saya mengajar tu saya kena rojuk berpuluh-puluh tiap kitab barulah saya tubik mengajar, kerana saya kena isikan otak saya dengan berpuluh-puluh ragu dulu barulah terbit daripada lidah saya menjadi suatu lidah risalah tu dakwah kepada semua umat Islam melalui berpuluh-puluh ragu daripada pengarang-pengarang kitab yang terkenal. Sebab itulah saya yakin bahawasanya melalui tazkirah saja tidak mencukupi. Oleh itu maka marilah kita sama-sama ikuti apa dia tazkirah nombor 55 sebagai sambungan kepada tazkirah nombor 50 seterusnya insyaAllah ta'ala. Kita dahulu telah pun mempelajari mengenai dengan al-hawq. Al-hawq iaitu kalam dulu kita habis maidah. Sebagai ringkasnya kita wajib berimej kepada adanya qalam bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari akhirat kelak. Terletaknya pada kebanyakan ulama kata sebelum titik as-siratul mustaqim, pada setengah ulama-ulama kata selepas titik as-siratul mustaqim. Ia merupakan sebuah qalam berada di luar syurga sebelum masuk syurga. Merupakan salah satu tempat perjanjian Nabi nak bertemu dengan umat-umatnya. Yang mana secara terus-terang janji Nabi banyaknya ia nak temu di tempat tu qalam ni lah insya-Allah taala. Maka kita tu dengar belaka dah perjanjian Nabi mau'idukum haudhi, misalnya ada satu hadis. Hendaklah kamu bersabar, nanti kita berjumpa di kolam aku nanti, ada satu hadis juga. Maka kesemuanya itu merupakan suatu isyarat-isyarat kepada perjanjian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan terus terang Nabi berjanji seperti dia kata mau'idukum haudhi, perjanjian kamu hei umat aku yaitu di kolam aku. Maka terimalah janji hei umat Islam, terimalah janji Nabi hei umat Islam. Walaupun kita tidak dengar daripada lidah dia, tetapi perkataan dia melalui lidah-lidah umat dia yang benar, tidak pernah hilang dan lenyap, bertutur dari satu generasi ataupun angkatan manusia, menerusi generasi seterusnya ataupun angkatan seterusnya, sampai kepada telinga kita dan hati kita pada hari yang mulia ini. Sebab itu maka kita pun telah dengar perjanjian Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas asas kita sebagai salah seorang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita terima janji ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberitahu bahwasanya orang-orang yang dihalang untuk berjumpa dengannya atau orang-orang yang disekat untuk berjumpa dengannya di kolam nanti ialah orang yang tidak beragama seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam beragama. Orang yang murtad atau orang yang menyeleweng atau orang deraka kepada Allah Subhanahu taala secara tidak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang itu walaupun umat Nabi Muhammad, walaupun dia mengaku umat Nabi Muhammad, walaupun dia mengucap dua kalimah syahadah, terutama orang ada zaman Nabi sendiri dah pun, tetapi kalau dia tu dihalangi oleh berbagai-bagai usaha penyelewengan yang tidak sama dengan amalan dan agama Nabi, maka dia ditahan oleh para malaikat tentera Allah yang duk mengawali umat manusia pada hari kiamat nanti, supaya kita tidak boleh atau dianya tidak boleh berjumpa dengan Nabi. Itulah orang yang ditahan daripada berjumpa Nabi dari kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah beriman. Adapun yang tidak beriman dulu tu dari awal lagi dah dia tak masuk banci ataupun tidak boleh dia akan pergi berjumpa dengan Nabi di kolam. Umat Nabi, hak Nabi janji dah, sahabat dia lagi bukan sekadar umat dia, sahabat dia pun ada juga hak tak boleh jumpa dengan dia, iaitu orang yang mengubahkan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam arti kata Nabi buatlah lain, dia buatlah lain. Walaupun dia terasa kata dia tu beragama Muhammad, tetapi dia tidak ikut amalan Muhammad, sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi hak beci terus pada sunnah. Waliyazubillahi min dalik. Maka tak ada jalan sikit abuh dia nak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutama kepada orang benci kepada hadis-hadis Nabi, benci kepada orang sebut-sebut hadis Nabi, waliyazubillahi min dalik. Maka semuanya itu adalah masuk dalam arti kata orang yang benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dulu kita pernah tengok dan pernah dengar katanya orang yang cepat pergi kepada kolam setengah daripadanya, iaitu orang yang selalu menuangkan air kepada orang-orang dahga di dunia ni. Orang yang dahga di dunia dia ada tuai air seperti minum air pada orang puasa, hatta air pada orang puasa dan sebagainya. Itu orang panggil orang yang ada banyak dan besar sebab-sebab nak jumpa dengan Nabi di kolam dia nanti insya-Allah taala. Yang keduanya kalau orang tina atwalukunna yadan, orang paling panjang tangan, iaitu orang-orang yang suka beri, orang suka sedekah kepada orang tina, orang itulah orang yang akan sampai kepada kala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis lagi dia kata Umar radhiyallahu anhu dia ada cerita, dia kata faqala sallallahu alaihi wasallam ammal haudu fayazdahimu alaihi fuqara'ul muhajirin alladhina yuqtaluna fi sabilillah wa yamutuna fi sabilillah. Allahu akbar. Itu orang panggil perkataan Umar daripada yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban adalah hadis sahihnya. Maksudnya adapun kolam Nabi, ya kata, maka bersesak-sesaklah ke atas kolam tu puak hok ramah sekali hidup beripung tepi kolanya puak mana? Iaitu puak pakai-pakai daripada puak muhajirin. Puak-puak pakai daripada muhajirin, puak-puak tak ada harta, dia hijrah kan? Sebab ni Quraisy tu tekan dia tu, hijrah dengan kain selas punggung. Quraisy tekan dia dengan apa hijrah kain selas punggung ni. Di sana ada boleh makan, ada tak boleh makan, ada dia apa dia yang menerima tawaran daripada puak Ansar. Dengan siapa ada boleh duduk ni, ada sengah duduklah kadang miskin itu pada tak jambik oleh tawar. Nah, maka duduklah kadang miskin. Duduk tepi masjid Nabi SAW di Sufah dia panggil. Asrami masjid Nabi SAW. Nah, seperti Abu Hurairah. Tu puak cuk duduk Sufah belakang, ahli Sufah dia panggil. Orang duduk di serami masjid. Nah, masa Nabi dulu di serami itu ada tempat beripung puak-puak muda-muda. Zaman lah ni kita kata ponok lah. Zaman lah ni style dia buat ponok itu. Zaman dulu ya pakai ubung sejik lalu. Pakai awak tempat tidur puak pemuda-pemuda. Kalau tak ada isteri duduk situ. Puak-puak wairun. Puak-puak pemuda-pemuda. Khidmat kepada Islam. Dia tu tiap-tiap waktu. 24 jam duduk dalam orang panggil khidmat pada Islam. Nah, nak pergi mana boleh padah dia matu. Nak buat gapa boleh padah dia matu. Tu orang panggil asal dia nya. Orang duduk mendampingi masjid. Nah, dan kerja-kerja menurut arahan. Ni kalau kita kira zaman lah ni enggak sampai kerajaan lah tu. Mana tentera-tentera deraja lah duk tepi tu. Nah, bukan kata dia puak malah tak. Puak ni puak duk lah khidmat ke Allah. Nah, dia rajin. Bukan duk tidur bang tak. Kerja dalam khidmat. Nabi nak suruh puak selalu dah. Ah tu puak ni. Nah, jadi sebenarnya dia bertekah sikit dengan sistem Pak Ita ni. Tempat kita ni ponok tu kadang-kadang nak betuk orang jadi malas sebab rabuk kita rabuk kalah. Rabuk tidak jalankan orang panggil iqamatuddin rabuk kita. Sekadar ngaji, luar ngaji tidur, tak ada kerja dalam bentuk iqamatuddin. Nah, ada pun Nabi, masa Nabi tu dia atur orang dia tu menurut iqamatuddin. Tidak berhenti, tidak gapa. Nah, tak ada nak kerja, bukan malas kerja. Kita ni bawa kita duduk ponok lama-lama nak jadi malas kerja. Suka mengemis, suka menjadi tangan bawah, suka hanya dok bawa hidup dia di rumah-rumah orang waliyazbillah min dalik. Sebab itu alain daripada sahabat Nabi, mereka itu adalah orang yang menjadi tentera setiap waktu. Nah, kita ni tidak pernah jadi tentera, dok hari-hari tidak pernah khidmat apa pun pada Islam, di pondok baik di sekolah baik waliyazbillah min dalik. Sebab itu maka lain sekali daripada masa Nabi. Oleh itu fuqara ul muhajirin ni dia ni siapa pihak perang, dia perang talun. Yuqatalun, dibunuhkan mereka itu, diperangi mereka itu. Yuqatalun, alladzina yuqtaluna fi sabilillah, dibunuh. Mati syahid puak ni. Wa yamutuna fi sabilillah, puak mati syahid pada jalan Allah Ta'ala puak ni. Puak ni lah, hak paling banyak sekali duk beripung kat kolai Nabi. Puak ni jadi orang penting sekali lagi. Lah dunia ya tak ada penting puak dia. Nah, lah akhirat esok dia orang penting sekali. Orang duk kat tepi kat kolai Nabi lah puak dia ni. Nah, itulah Umar, dia ada cerita daripada Nabi SAW. Kata setengah ulamanya, semua orang yang mati syahid adalah orang yang Allah Ta'ala beri peluang khusus untuk berjumpa dengan Nabi di kolej dia. Buat khusus dulu dah. Buat mati syahid di sebelah buat dia. Nah, buat mati syahid saja setiap masa, tak kira kata zaman Nabi saja. Nah, siapa-siapa mati syahid zaman dia, zaman siapa pun, cukup syarat syahid molek, maka dia boleh duduk satu tempat khusus di akhirat kelak. Nah, maka insyaAllah ta'ala, Allahumma ja'alna syuhada'an lak, Allahumma rzuqna syahadata fi sabilika, rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Itu orang panggil masalah qalat. Kita reti belakang dah, dan kita ikat janji belakang dah. Siapa tak janji lagi, terima janji. Siapa tak ada ikat janji dengan Nabi lagi nak jumpa qalat, terima janji ikat janji hari ini insyaAllah ta'ala melalui hadis. Nah, dua tazkirah al-fath maidah atau dua kaset al-fath maidah tu kita terima janji, sipo tali sikit janji itu supaya kita dapat buat sebab-sebab untuk kita pergi jumpa, untuk menyempurnakan perjanjian Nabi ni. Nah, Nabi janji kita, kita tu tak ada masa nak pergi buat, maka menyebabkan kita tak ada nak pergi tempat Nabi janji. Maka itu adalah suatu orang panggil kehampaan atau satu perkara yang sangat-sangatlah kita tu tak sim benarlah tu. Nah, kalaulah siapa-siapa janji orang sama ada pun janji kita rasa nak pergi jumpa sama telah Nabi sendiri dia berjanji, dengan semua umat dia, ummati ummati ummati ila yaumil qiyamah, umatku sampai hari kiamat. Maka terimalah hei Abdullah, hei Ibrahim, hei Yusuf, hei Maria, hei Fatimah, hei semua umat Islam akan perjanjian Nabi besar kami, kamu sallallahu alaihi wasallam, untuk berjumpa dengan kita adikala haud nanti melalui ibadat menurut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, melalui ibadat yang kena dengan ibadat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali kita kena cek sama dengan amalan dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka buat hari ini marilah kita pergi kepada sambungnya sifat neraka. Kita ngaji dah dalam tazkirah 49 dulu sifat neraka sikit. Nah, kita akan temu dengan satu hadis hari ini, walaupun hadis ni dhaif tetapi isi dia banyak hak yang ada dalam hadis sahih, kerana merupakan kalau nak kira sanad dia tu sanad dhaif tapi isi dia tu banyak hak yang dapat pada hadis sahih, walaupun sebahagian berisi dia tu tak ada pada hadis sahih. Nah, marilah kita ikuti satu mata hadis yang diriwayat daripada Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Qala jaa Jibril ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hinin ghairi hinihi alladhi kana yatihi fi, faqama ilayhi rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala يا جبريل ما لي أراك متغير اللون فقال ما جئتك حتى أمر الله عز وجل بمنافخ النار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جبريل صف لي النار وانعت لي جهنما فقال جبريل إن الله تبارك وتعالى أمر بجهنم فأوقد عليها ألف سنة حتى بيضت ثم أمر فأوقد عليها ألف سنة حتى احمرت ثم أمر فأوقد عليها ألف سنة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة لا يضيء شررها ولا يطفأ لهبها والذي بعثك بالحق لو أن قدر ثقب إبرة فتح من جهنم لمات من في الأرض كلهم جميعا من حري والذي بعثك بالحق لو أن خازنا من خزنة جهنم برز إلى أهل الدنيا لمات من في الأرض كلهم من قبح وجهه ومن نتن ريحه والذي بعثك بالحق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبي يا جبريل لا ينصدع قلبي فأموت قال فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل وهو يبكي فقال تبكي يا جبريل وأنت من الله بالمكان الذي أنت به فقال وما لي لا أبكي أنا أحق بالبكاء لعلي أكون في علم الله على غير الحال التي أنا عليها وما أدري لعلي أبتلى بما ابتلي به إبليس فقد كان من الملائكة وما أدري لعلي أبتلى بما ابتلي به هاروت وماروت قال فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى جبريل عليه السلام فما زالا يبكيان حتى نودي أن يا جبريل ويا محمد إن الله عز وجل قد أمنكما أن تعصيا فارتفع جبريل عليه السلام وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بقوم من الأنصار يضحكون ويلعبون فقال أتضحكون ووراءكم جهنم فلو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما أسغتم الطعام والشراب ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله hadis yang dikeluarkan oleh At-Tabarani dalam Al-Awsat. Lihatlah At-Targhib wa At-Tarhib juzuk 4 muka 457. Allahu Akbar. Maksudnya diriwayatkan daripada Umar An Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ia berkata, telah datang oleh Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa yang bukanlah masa biasa ia datang padanya. Masa yang bukan peketik Jibril mai dak ziarah Nabi dekat masa tu. Jibril mari ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Jibril mari tu, ni Umar dak perhati. Maka bangkitlah padanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bangki pada Jibril. Seraya ia berkata, Nabi pun terus dia berkata, wahai Jibril, kenapa aku nampak kamu berubah warna mukamu? Aku nampak mung ni tak apa serupa pasamu, mukamu ni nampak berubah muka. Ai muka tak pasamu hai Jibril, apa aku nampak mung itu? Ni nampaknya orang panggil. Nomor satu kenal molek. Nomor dua kuatnya perhatian Nabi terhadap sahabat. Nomor tiganya ambil pedolinya Nabi terhadap sahabat susah dan payah. Itu orang panggil hikmat daripada hadis ni. Nah, kena benar di antara dua orang ni, duanya kuat perhatian Nabi terhadap sahabat-sahabat dia. Sekali ni belah ni, sekali ni lah ni. Tak ada kata tak pedoli belah mana rupa masuk mari tak tahu. Yang ketiganya pedoli Nabi kepada sahabat tu kuat. Nampak murung, dia tanya apa nampak murung. Ada kata tak peduli ha kata. Peduli ha ni penting ni, walau kita sibuk setarana pun kena peduli ha sahabat ni penting. Nampak guru nampak tak sihat, tanya kena nampak tak sihat ke apa. Nah, ini pengajaran di antara dua beradik ni. Jibril dengan apa dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu. Nah, setengah pada adab. Adab orang mari rumah, kita kena bangun dia ambil dia. Setengah ada adab. Bukan bangun bagi dia ada, bangun kepada qama ila, bangun gembek dia. Nah, bangun gembek dia mari. Bangun gembek dia pitu mari masuk rumah kita. Nah, adab dia yang kedua kita perhati keadaan dia, yang ketiganya kita tanya khabar dia. Tanya khabar ni merupakan salah satu daripada Islam. Khabar lah ni bukan kata mujamalah yang bukan dari Islam. Nabi pun tanya khabar. Nah, tanya khabar Jibril, tanya khabar sama sahabat dia. Nah, Nabi tanya khabar. Sebab tu kita rada mulut kat tu sikit tak apa. Rada mulut sikit kat tu tak apa. Nah, dia kita siapa tak tanya khabar tu tak boleh ke? Orang mai rumah tu kita mulakan dulu. Kita mulakan tanya khabar, apa khabar kamu. Nah, makna sebagai satu daripada bentuk ikram kepada duyuf. Nah, kepada tetamu kita. Nabi apa Jibril pun dia mari tujuan oyah tu benda dah. Patut apabila malaikat tanya, Nabi Muhammad tanya gitu, ya kata, ia menjawab, aku tidak datang kepada kamu kecuali setelah Allah memerintah dengan beberapa tiupan neraka. Aku mari kamu ni sebab Allah Ta'ala duk meretah huwi neraka tu tertiup dan aku nampak neraka tu. Nampak neraka. Ada hadis mengatakan apabila Allah Ta'ala buat neraka tu, Allah Ta'ala panggil Jibril saya tengok neraka. Supaya Jibril tu pergi dakwah, pergi menyampaikan kenyataan akhirat tu kepada Nabi dia. Setiap masa, setiap Nabi, bukan Nabi Muhammad sahaja, tak? Jibril ni adalah utusan Allah kepada setiap orang rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi. Siapa masa Nabi Muhammad, dia pergi siapa ajaran Nabi, ajaran rasul kepada, ajaran Allah kepada Nabi Muhammad. Apa ada? Jadi orang nak menyampaikan ni kena orang yang ada perasaan juga. Bukan dia menyapa dengan lidah saja, hati dia tak ada. Sebab tu menyapa ke orang ni kena menyapa dengan hati. Jibril tu dia kenal sungguh Allah Ta'ala. Dia menyapa ajaran dari Allah tu dengan cukup hati, cukup jelas, cukup dia faham ayat Quran tu Jibril. Kita seperti juga. Kita pun nak menyapa ke orang, kita kena hati, kena jelas, kena rasa benda tu. Barulah kita menyampai kepada Allah. Kita tengok hikmat Allah Ta'ala tertikkan apa dia apa-apa dia, tentera-tentera pegawai-pegawai dia tu. Jibril ini pegawai Allah Ta'ala. Dia pegawai di segi menyampaikan wahyu. Bukan sekadar Jibril baca sporeku itu tak. Baca ngerti. Nanti kita tengok bagaimana ke Jibril yang ngerti. Siapa dia menangis, siapa dia berkata. Awal itu. Barulah benda penyampaian itu beri kesan kepada Nabi aja siapa. Kesan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad putih sungguh. Barulah dia menyampaikan ke orang beri kesan kepada orang pula. Orang tu pula reti, sahabat tu reti sungguh. Menyampai pada tabi'in, reti sungguh. Reti tabi'in, siapa pada tabi'in. Gitulah dari satu masa orang reti sungguh, siapa pada reti sungguh, reti sungguh, siapa pada reti sungguh. Reti dengan hati. Ya siapa pada zaman kita lah ni, dia bawa reti tu tak kata reti lagi. Bawa satu masa pada semasa dia bawa reti. Bawa reti tu reti, ilmu reti, perasaan. Mari beri. Setiap masa. Siapa pada kita, siapa pada kiamat. Bawa pengertian belah tu. Mula pada Jibril tu dia bawa belah tu. Mula pada Jibril tu dia ya, bawa dengan reti, bawa dengan perasaan. Bukan bawa dengan sekadar maya. Tak apa, aku ok. Gapa kan, tak tahu dah bernama. Bukan. Reti, amanah. Tahu, kata tujuan wakil ni, gapa dia. Lepas tu duk mengikuti sama. Jibril dengan Nabi Muhammad, tak ada putus-putus mengikuti. Nabi Muhammad dengan sahabat dia, tak ada putus-putus mengikuti. Kita cek sama, buat tak, buat tak. Gapa dia dengan siapa Jibril dengan Nabi Muhammad waktu orang Quran ke? Lepas tu bos boleh pasak waktu orang hidup derah dua orang tu derah Quran tak ada derah ke lain Quran Quran hijau Quran esok ugama dia tu Quran esok Nabi Muhammad tu kira Quran esok lepas tu syarah Quran hadis dia tu makna kata dia kalau dia syarah Quran tu waktu kita je panggil hadis pula Quran esok ibu dia. Fatuh ada raih lah ni kita dah perai hak tu. Ni perai hak Nabi Muhammad tu. Bulan dengan Jibril belah pasal perai hak tu. Allah Akbar Allah. Ni raih dah bagi hak mah asli ni raih dah subhanallah. Buat penyakit banyak dah dalam dunia Allah Ta'ala. Kemudian Rasulullah Sallallahu Sallam berkata, wahai Jibril, sifatkanlah kepada aku ni atau bagi aku akan neraka dan jahannam. Cuba meroyak neraka lah no, hey, Jibril mu tengok jahannam tu lah no, inna atli jahannam sifat mai kepada aku ni royak sifat-sifat ni royak satu persatu peta mai aku reti hurai aku reti belah mana aku Jibril pun royak lah lho. Jibril menjawab sesungguhnya Allah Ta'ala tabaraka wa ta'ala telah memerintah dengan jahannam telah perintah dengan jahannam maka dibakarkannya selama 1,000 tahun. Duk bakar, duk panah. Supaya nak nepa kan? Dia pingat api tu lama tak? Sembuh-sembuh dengan Musa dia tu lama barulah dia boleh bohmah masuk. Selagi tak jadi bara tu, dia tak bohmah dia masuk. Orang nepa tu kan? Kita dah biasa tengok. Dia duk ca-ca-ca-ca nak panah tu. 1,000 tahun. Hak terik mula-mula hingga sapa api jadi putih cahaya rai mari. Ada satu riwayat jadi merah dulu. Dia tiga kantor tapi apa belakang sok tak ada khilaf kata itu. Kemudian Allah memerintah lagi lalu dibakarkannya lagi 1,000 tahun pula. Sehingga api itu menjadi merah. Api ini bakar 1,000 tahun pula lama duk bakar duk panah api neraka. Engkau siapa jadi merah api kata setengahnya mula-mula tu jadi merah pas 1,000 tahun yang kedua jadi putih api. Api ni bila yang panah dak saya tak serupa cahaya api ni. Ni saya nak minta nak ucasak wak kaji ya. Saya biasa dengar nak ucasak seorang dari Yaman nama dia Abdul Majid Zandani dia wak kaji ya. Dia kata api ni dia berubah. Panas kadang ni naik warna ni. Panas lagi naik warna lain pula. Panas lagi pula naik warna lain. Sup terik api panas menurut kajian witiasak pun dia jadi hitam api. Oh, sup terik kali. Cubalah siapa ngaji witiasak. Acal witiasak. Nah, cuba cek tengah api yang panas sekali. Kuamron dia tu, dia terubik gapa dia cahaya. Api ni raka beribu yang ketiga kemudian ditambah lagi bakar lagi sampai 1,000 tahun pula hingga api itu menjadi hitam pula punya sebilah 3,000 tahun duk bakar merah putih hitam tak ada nampak merah cahaya merah tak ada api kita dunia ni nampak biru-biru hijau-hijau gitu atau merah. Api akan rasa hitam. Jibril tahu tertik api ini. Tertik api. 3,000 tahun jadi hitam api. Hitam belah mana tu? Maka ia benar-benar hitam yang menggulitakan. Hitam gelap. Api asa dia cerah. Supaya kita nak ui cerah-cerah lana cuh kita. Cuh pingat api nak ui cerah. Api akarat gelap. Api dia panas benar dia gelap. Bukan cerah dah. Tak ada dah. Tak ada cerah. Bunga api itu. Ya tak. Tidak percaya oleh bunga-bunganya. Bunga dia tu tak percaya dah. Naik. Petik-petik tu hitam-hitam gelap. Api yang panas. Bukan api dunia. Dan tidak padam gejoloknya. Gejolok dia, lulu dia tu tidak pernah padam tu. Tiap-tiap kali dia tu nak padam, dia tambahkan. Allah Ta'ala tambahkan. La ilaha illallah. Sampai setara mana nak? Dan demi Allah, dia menyupah. Tiap-tiap kali ada puak nama ni, supah ni benda tu penting sekali. Yang membangkitkan kamu dengan kebenaran. Allah Ta'ala bangkitmu sebagai rasul dengan bawa benar tu. Yusufah dengan nama Allah tapi berhubung kok membakit Nabi Muhammad jadi rasul. Jikalau dibukakan neraka jahanam sekadar seluas lubang jarum saja. Jahanam tu ada dalam ni. Jahanam makhluqatun maujudah al-an. Kita ngaji dah 3 minggu dulu. Bahasa neraka jahanam tu ada dah lalan ni. Sebab itulah apa dia Jibril kata, kalau buka neraka jahanam itu baik mari ikut teluh, mari ikut dunia ni sekadar lubang jarum ya Allah. Patut tu baik api ikut selubang jarum tu mari ke dunia ni. Nah saya mati oleh mereka yang dibomi sekaliannya, mati semua kalau bomi. Ya Allah. Sebab apa? Kerana luapan panasnya. Meluap panas tu orang yang bomi mati bilicing selubang jarum ya. Baru uap ya, tak ada kena api dah uap panah uap supaya tari ni kalau yang dekat pada kita lebih pada learning turun siapa kata kodak kata berapa mek ya terbakar dunia ni tari ni bukan kekuatan tari ni kalau Allah Ta'ala yang dekat sikit pada kita daripada masa yang diatur dengan dunia ni terbakar dunia yang dekat dia tari setiap dunia setiap musim kalau yang masa dekat gitu terbakar habislah agar dalam dunia ni tetari ya. Bukan lagi panah akhirat, panah tariya, panah tariya. Sudah terbakar dunia. Ini nak ucasak kata dah. Kalau tertari tinggi silap tu, baik kocon dia tu masuk dalam dekat sikit, hancur dunia terbakar lulu di dunia. Itu matahari, benda dunia, benda kita nak nampak tengok bagaimana benda akhirat, neraka yang lipat kali ganda panasnya, maka terbit bahang panas dia ke celah lubang. Apa jarum tu sudah mati semua dalam dunia. Na'udzubillah min dhalik. Allah majirna min jahannam ya Allah. Dan demi Allah, sekali lagi pula dia bersumpah, yang membangkitkan kamu dengan kebenaran. Sesungguhnya jikalau seorang dari penjaga-penjaga neraka itu telah keluar kepada ahli dunia. Buat jaga neraka pula. Melekat ni. Tapi melekat tu awak huduh-huduh. Tak ada neraka. Nasya mati oleh semua mereka yang dibomi sekaliannya. Semua juga. Kalau ni hatta seorang tu baik mari ke dunia ni. Mati biar kalau dunia. Sebab kerana gerung terhadap kejelekan muka dia tu. Huduh tak ada neraka. Huduh. Kalau orang tengok maka kejut mati bila tu. Tak boleh terima. Ahli tu yang buat neraka esok tu orang boleh terima. Orang duduk dalam neraka tu boleh terima. Orang tu yang buat khoh lalu dah. Orang akhirat esok bukanlah ni. Dunia tak boleh kis ke abang akhirat. Kalau mari ada di akhirat. Jahat di akhirat. Nak tak esok pada orang akhirat esok. Pada tengok mati boleh cina kita. Sebab body untuk dunia ni body untuk punuh. Bukan untuk kekal. Body untuk punuh. Body yang awak masuk neraka esok bukan body lalu gini tak nanti kita ngaji lah. Bukan body basing kita ni tak. Dia cadar roh dah masuk neraka oleh Azubillah. Tak mati lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan kerana kebusukan baunya, bau busuk tak ada. Busuk, bau tu mati dia juga. dan demi Allah yang membangkitkan kamu dengan kebenaran. Sesungguhnya jikalau satu mata rantai dari rantai-rantai ahli neraka yang Allah telah sifatkannya dalam Al-Qur'annya diletakkan di atas bukit-bukit gunung-gunung di dunia nescaya ia menolaknya, gunung tak terima, tak sutik mata rantai kata akhirat, kata doa belenggu ke. Nah, 70 hasta panjang duk ikat pok-pok apa dia masuk neraka tu liazubillah ratap bunga api. Bukit tak terima. Dan bukit-bukit sekadar tak terima. Dan tidaklah ia tetap. Bukit tak boleh tetap. Bapak kita rata tu. Bukit tu jadi turun-turun hingga tenggelam lah ia sampai patah-patah bumi yang boh sekali. Bukit tu jatuh turun. Tak boleh nak duduk ia dah. Tak boleh tetap. Salah panah. Satu mata rata duduk tetap sa bukit. Itulah dia. Lalu itulah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasbi. Cukuplah. Cukuplah Jibril moyangnya tu dia ikut sengar lagi. Jibril moyang panjang lagi. Hai hai nak kau. Tak ada arah Nabi kita tak tahan dah. Kita tahan lagi. Kita dengar ruah hari boleh lagi nak kau. Bagi tahu kan tak tahu apa. Kita kata aku tak. Apa lah tu. Nabi kita tak boleh dengar dah. Moyang tiga kali tak boleh lagi. Tak boleh. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup. Cukup lah. Tapi ia tak tahu kali tak cukup lagi untuk hamba dia. Untuk yang hamba. Untuk apa dia. Untuk umat dia tak cukup lagi. Kena royak banyak dan ni lagi. Royaknya ni tak ada lagi. Nah, hamba dia. Tapi insyaAllah ya royak dalam hadiah lain pula. Sekarang ni yang minta sekarang ni. Nabi tak. Nabi sakit kepala dengar. Lalu tu dia kata kan. Wahai Jibril cukup ya tu. Supaya tidak jadi terkejut hatiku yang menyebabkan aku mati. Kalau meroyak lagi aku mati. Aku berhenti. Jibril pun berhenti. Ia Umar berkata maka Rasulullah SAW melihat kepada Jibril. Walhal Jibril sedang menangis. Jibril tak teriak. Jibril doyak tadi dia teriak belah-belah. Nah, Jibril dia menangis. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat pada Jibril walhal Jibril sedang menangis. Rasulullah berkata, "Kamu menangis wahai Jibril?" Rasulullah dia. Jadi balik waktu, aku dengar tak teriak, aku ni manusia. Nah, mumlekat. Mendengar teriak, aku dengar tak teriak. Jadi hari Nabi. Nabi hari kita tak hari apa kakak kita ni tak ada apa segala. Nah, waliyazubillah min zalik. Rasulullah SAW berkata, kamu menangis wahai Jibril walhal kamu begitu tinggi dan selamat kedudukanmu di sisi Allah Ta'ala. Mung tak ada syak sikit abuk dah tak kena masuk neraka dah. Mung teriak juga tak kena masuk neraka hei Jibril. Kalau gitu ia kata, kenapa aku tidak menangis? Jibril kata, aku adalah lebih berhak. Lebih sepatut untuk menangis. Tak, aku ni lebih berhak untuk menangis. Nah, Jibril katanya. Oh, apa kita lah mana tu? Kalau orang bertaraf malaikat begitu, bagaimana kita bertaraf manusia? Pada Nabi lagi nak menangis. Apa rata? Kalau kita tengok sini besar, baca hadis ni. Baca pia-pia tengah-tengah malam, baca hadis ni banyak. Saya nak nasihati, baca lah ni tak ada, tak peramai tak ada. Baca tengah-tengah malam, baca hadis ni malam. Nabi daripada mung lagi nak teriak. Sedangkan Nabi lebih melia dari Jibril. Kenapa kita pula dengan Nabi? Cuba kita fikir. Nabi lebih melia pada Jibril di sisi Allah Ta'ala. Afdalul makhlukat Nabi ni. Seafdol-afdol makhluk. Tak ada ada makhluk lagi jenis Nabi lah. Mari Jibril, mari gapo pun tak ada lebih tinggi daripada Nabi. Tetapi Nabi. Sebab memandai pada aku jenis manusia. Malaikat telah tak buat untuk masuk neraka dak manusia ni. Walaqad zara'na li jahannama katiran minal jinni wal ins. Allah Ta'ala buat untuk masuk neraka jahannam tu akan banyak daripada jin dan manusia. Apa ada? Sebab itulah. Maka lalu itulah takut-takut yang kata gapo sebab boleh aku takut sangat. Nah, takut-takut aku dalam ilmu Allah adalah berlainan dengan keadaan yang aku sekarang di atasnya. Aku takut sangat. Nah, aku takut aku ni dalam ilmu Allah Ta'ala berlainan duduk ganggu kan. Aku takut-takut aku ni berlainan dengan apa dia dengan berlainan dengan keadaan kullun. Jadi Jibril itu, itu bukan yang tak yakin kata tekoh tu dia molah. Tetapi dia takut dia kesuk Nabi. Kerana dari ilmu Allah boleh jadi belakang. Hari ini molah, esok tak molah. Hari ini tak molah, esok molah. Dia kesuk gitu gini tu boleh jadi. Sebab itu walaupun Jibril itu dia yakin dah kata dia tu lamin tu macam ni molah, tetapi boleh jadi dari ilmu Allah. Esok kata bila ke jadi tak molek pula. Itulah tempat Jibril duk mikir sangat-sangat tu. Aku sekeru lu. Sekeru tak ada dulu lagi buat kita ni. Sekeru punah dulu lagi dah. Dulu bela-bela dah kita ni. Apa boleh kita tak takut? Jibril tu. Kemas ting-ting duk pula. Cuba kita tengok perkataan Jibril dalam bahasa Arab sendiri dia katakan tu. Bahasa Arab dia kata kalau dia kata mali la abki ana ahqu bil bukai la'alli akunu fi ilmi Allah ala ghairi al hal allati ana 'alayha. Aku takut dalam ilmu Allah Taala tu aku takut aku ni tak serupa dengan dakla ni. Dakla ni aku rasa kena dah dengan kehendak Allah Taala pada aku. Tapi sikit lagi mula di ilmu Allah Taala kata mua kaya dia kata wala sikit lagi wala billah min dalik wala. Ilmu Allah tu lebih kuasa daripada apa-apa. Sebab dia kata, "Wa ma adri," dan aku tidak tahu, mana tahu ya kata. Mana tahu ya kata. Aku tak boleh tahu ya kata. Barangkali aku nanti diuji dengan perkara diuji dengannya akan iblis. Boleh jadi aku ni diuji seperti iblis diuji. Sebab apa iblis diuji? Di mana sesungguhnya iblis itu asalnya dari jumlah mereka. Iblis itu bukan dia main molek. Tak ada orang nak royak dalam syurga iblis. Dalam syurga sebagai salah seorang khazin kepada syurga. Salah seorang penjaga pintu syurga iblis. Orang yang cukup molek. Salah satu daripada puak mereka walaupun bukan daripada jenis tulah. Jenis tak serupa. Iblis dari jin. Jin dibuat daripada api. Malaikat dibuat daripada nur cahaya. Tapi kuat tu lah. Dia pasti kuat tu lah. Kerja tu lah. Gimari dia jadi tentera Allah Ta'ala. Pegawai Allah Ta'ala lah syurga. Bukan dia main duduk lah syurga nak. Dia jadi tentera Allah yang cukup teratur. Tapi silap sikit. Suruh sujud ketuk adai. Botuk adai tu jadi siap. Nah, qala ya iblis. Kama fasajadu illa iblis. Sujud olehmu pada Adam, maka semua malaikat sujud laka malaikat iblis. Silap so, bukan dua dan tiga dah so. Silap so. Penyakit besar ya, penyakit besar hati. Penyakit takabur oleh tu besar, takabur tu so. Dia taat pada Allah. Dia percaya tak Allah jadi dia gapa-gapa jukulkan. Tetapi soal. Buku gu, punah gu, sahabat gu panggil. Adam, dia jadi Adam. Dia berasa kata Adam buat daripada tanah. Nampak kurang pakar sikit. Kurang pakar. Dalam pandangan iblis ni, dia jadi daripada api. Yang ni jadi daripada tanah. Dia berasa kata mulia dia. Keturun ni. Berasa melia dengan sahabat keturun ni pesaka iblis. Satu pun cukup dah untuk masuk neraka oleh Allah. So, penyakit salah iblis so. Penyakit takabur dan dia tak sujud pada adanya tu so. Aku sapa Allah Taala tanya, qala ya iblis ma laka alla takuna ma'asahi sajidin. Apa mung tak bersama-sama ngepok sujud kata, kepada tu ada belakang mung apa tu? Dia kata qala lam akun li asjuda li basharin khalaq salsalin min hama'in masnun. Aku tak boleh nak buat, tak boleh nak sujud kepada manusia yang kamu jadikan dia daripada tanah kerah dan daripada tanah hitam yang berubah bau dia. Aku api. Sebab itulah nah Allah Ta'ala pun qala fakhruj minha fa innaka rajim. telah keluar daripada syurga kerana kamu sudah dilaknatkan. Rajim kamu sudah dilaknatkan. Itu iblis. Aku betul aku nama-nama aku comel nabi, aku jadi rasul, jadi rabi, nama-nama kan jadi sebab iblis juga. Aku takut fi ilmillah boleh jadi dalam tu kan. Allah nyebu ingat je lalu dan mohok comel ni kita ni tak tahulah lah mana pun kita. Cuba ambil peratibaran, cuba ukur kata ambil sahih ni kita tak pelaga-pelaga kita tak. Bobo jinak katik dengan sahih nabi ni. Cuba jinak dia buat kita dengan sahih nabi. Tahu dia kata dia lagi. Nah, dia kata lagi. Kenapa aku tidak menangis, dia kata. Sebabnya balasan. Dan dia kata, mana aku tahu, dia kata. Barangkali aku diuji nanti dengan perkara yang telah diujikan Harut dan Marut. Diujikan Harut dan Marut. Harut dan Marut ni bukan dari kafe. Tapi dia mari jadi fitnah orang. Itu boleh katakan sebahagian pada tafsir ulama yang panjang tafsir Harut dan Marut. Pentingnya Harut Marut ni kebanyakan ulama kata dia ni malaikat. Dihantar turun ke dunia mengajar benda malak, mengajar benda tak malak. Benda tak malak ayat dulu lagi. Hani ni adalah fitnah. Mung jangan duk ambil hani ni. Suka ada nak jaga diri boleh. Tapi mereka ini tak buatlah tu dok, maka jadi fitnah. Mengajar sihir. Kata setengahnya, setengah riwayat kata malaikat ni dia tu mengajar dua perkara, mengajar benda malak, benda tak malak. Tak malak ni itu sihir. Dia mengajar sihir bukan untuk nak itu kau kan? Untuk nak jaga diri katanya. Itu setengah riwayat. Setengah riwayat kata, dia tak ngajar sekali. Dia riwayat kata sahih itu haram. Jadi banyak riwayat, banyaklah cerita ni. Isai wa'i carekah. Tetapi diturunkan mereka berdua supaya mengajar sahih kepada manusia tu. Kalau kita tengok sini ni, tak padan. Kena syarah panjang betul ni nah. Betul ni ni, tak padan kita tengok. Kalau baca juga tak padan. Kena pergi syarah dalam kitab panjang. Yaitu mengajar saya sini, dia mengajar sebahagian pada ilmu dia mengajar tu mengenai ingat saya. Kata semua orang mengajar saya ini adalah haram. Fitnah, mengajarlah tu. Kata semua orang mengajar saya sungguh. Tapi untuk sekadar jaga diri, jangan dia buat jahat ke orang.